Mitra bisnis, belakangan ini aksi anarkisme dan kekerasan dalam konflik horizontal antar sesama warga masyarakat mulai kerap terjadi. Kasus paling baru terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur dan di Jalan Ampera, Jakarta. Kesenjangan dan frustasi sosial dinilai menjadi salah satu penyebab mudahnya terjadi gesekan yang berujung konflik. Tapi, mudahnya aksi kekerasan itu meletus disebut-sebut tidak lepas dari akibat ketidaktegasan aparat. Di televisi kita bisa melihat, sekelompok massa membawa senjata tajam saling mengejar dan berusaha melukai lawannya, tanpa ada tindakan tegas dari aparat keamanan. Bila hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Nurul Arifin. Mbak Nurul, bagaimana komentar Anda? Ya, saya pribadi memang dari awal saya menitikberatkan pada satu hal yang krusial, yaitu lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian begitu ya. Karena mungkin polisi sendiri merasa dibatasi oleh HAM dan sebagainya, tapi saya kira negara memberikan legitimasi kepada aparat negara, aparat hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang melindungi warga negara lain yang tercederai gitu. Jadi sebenarnya polisi tidak boleh takut. Kalau saya sih memang keberatan saya adalah bahwa polisi tidak melakukan fungsinya dengan optimal dan dengan baik gitu, dengan sungguh-sungguh. Jadi karena khawatir dianggap melanggar HAM, polisi jadi gamang untuk bertindak tegas ya? Sekarang ini kan modal demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan sebagainya, sehingga membuat polisi itu agak ragu-ragu kalau mau mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran begitu. Sebetulnya negara itu memberikan legitimasi, karena dalam kontrak politik itu dikatakan bahwa negara berhak untuk melindungi warga negara lain yang menjadi korban. Jadi polisi itu bisa, begitu, sebagai aparat hukum itu bisa menindak pelaku kekerasan tersebut. Itu. Kenapa ya akhir-akhir ini masyarakat mudah sekali terpancing melakukan kekerasan massa? Memang sudah terjadi degradasi moral ya. Nilai-nilai toleransi, gotong royong, musyawarah, dan mufakat itu hampir punah dari bumi Indonesia. Karena sekarang kan kita di era modernisme seperti ini, asas individualisme mengusung hak-hak individu itu sangat tinggi. Sehingga kalau ada yang kecolek dikit, akhirnya kasusnya seperti di Tarakan. Itu yang kemudian menghilangkan sebetulnya nilai-nilai keindonesiaannya. Harusnya kan tidak usah begitu. Kalau kita menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia, yaitu tentang musyawarah dan mufakat, saya kira tidak akan terjadi yang namanya kesenggol langsung pasang badik seperti itu atau narik panah seperti itu gitu. Jadi ada dua hal, yang pertama dari perspektif aparat hukumnya, yaitu tidak ada tindakan tegas dari aparat hukum. Yang kedua dari sisi masyarakat, dari sisi sosial, bahwa sudah terjadi degradasi nilai-nilai yang melekat pada budaya orang-orang Indonesia, yaitu nilai-nilai toleransi, musyawarah mufakat, dan gotong royong itu hampir punah, Mas. Karena kita sekarang apa-apa selalu dinilai dengan materialisme. Karena inilah yang diinginkan dari modernisme ini sendiri, begitu. Demikian Nurul Arifin dan saya, Rizal Andika.